أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل بلسان عربي مبين أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على خير الخلق الأجمعين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. قال المؤلف rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah fi tafsir al-Jalaluddin. Kaif fi tafsir? Fi tafsir al-Jalalain al-ayah التاسي والعشرون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا. كيف الأرض؟ الأرض وما فيها مساء الأرض وما فيها أي الأرض أو أي الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا. ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصده إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع آلية إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. مجملا ومفصلا أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Asyuti rahimahumullah taala, dimulai dari ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Dikatakan dalam kitab, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi, dialah Allah taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ma fil ardi yaitu al-ardi wa ma fiha, atau bisa juga al-arda wa ma fiha, bisa ya, yaitu khalaqa lakum al-arda wa ma fiha, maknanya sama dengan itu, yaitu bumi dan apa-apa yang ada di bumi. Untuk apa Allah ciptakan itu? Lakum, untuk kalian. Untuk siapa? Untuk kalian dan seluruhnya, jami'ah. Ditakkid di sini jami'ah, seluruhnya. Dan tujuannya, litantafi'u bihi wa ta'tabiru, agar kalian mengambil manfaat dengannya. Litantafi'u bihi, litantafi'u bi khalqil ardi wa ta'tabiru bihi, dan kalian mengambil ibrah dari penciptaan bumi dan segala apa yang ada di bumi. Jadi ada dua hal di sini ikhwan. Ada intifa' dan ada i'tibar. I'tibar itu bagian dari intifa', tetapi dia naw' yang lain daripada intifa'. Intifa' itu mengambil manfaat. Apakah mengambil ibrah itu juga mengambil manfaat? Ya. Mengambil ibrah termasuk mengambil manfaat. Bahkan min a'zamil manafi' al-i'tibar, di antara seagung-agung manfaat adalah mengambil ibrah. Tapi intifa' itu a'am min al-i'tibar. Intifa' lebih umum daripada mengambil ibrah. Ada mengambil manfaat dengan cara memakannya, mengkonsumsinya, memakainya dan seterusnya. Tapi mengambil ibrah itu intifa' untuk qalbu. Nah, penafsiran intifa' dan i'tibar untuk huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, lin intifa' wal i'tibar, ini menunjukkan bahwasanya eksistensi segalanya dan apa yang ada di muka bumi ini bisa diambil pelajaran oleh kalangan muslim ahlu sunnah, bisa diambil pelajaran. Muskilahnya sekarang, kalau kita melihat banyak orang liberal dan orang-orang pada umumnya, udah ambil ibrahnya, atau mari kita renungkan. Antum akan lihat orang-orang yang condong kepada liberalisme dan orang-orang yang awam, yang mereka jahil dan ajhalun nas anid-din. Udahlah, ambil pelajarannya aja. Mari kita simak dan renungkan. Mereka berkata seperti itu tentang hal-hal ini, bahkan tentang beberapa film di bioskop. Ya, kita ambil pelajarannya dari film tersebut di bioskop. Apa? Ambil pesan moralnya, itu kata apa? Kata mereka ketika nonton film di bioskop. Tanggapan kita pertama, apa tidak cukup apa yang ada di Al-Quran dan hadis sebagai modal untuk i'tibar sehingga harus ke film? Itu pertama. Kedua, apakah mengambil pesan moral itu selagi mengambil juga kemaksiatan? Ya kan? Maka di antara talbis yang terburuk yang ada pada zaman sekarang adalah menonton film untuk i'tibar, film-film bioskop. Seperti ketika cinta bertasbih misalnya. Apa yang antum bisa dapatkan? Ya. Anda belum pernah nonton yang seperti itu? Ketika apa? Cinta bertasbih dan semisal itulah. Apa ibrah yang didapatkan itu apa sebenarnya? Apa yang ibrah didapatkan dari artis-artis? Enggak ada. Kalaupun ia ada hikmahnya, di blending dengan talbisat dan juga muharramat. Ya. Melainkan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, untuk mengambil manfaat segala yang di bumi ini. Dan itu pun dibatasi ya, Pak. Dibatasi dengan kepemilikan dan secara hukum syar'i. Ada mobil di depan ini. Punya antum bukan? Bukan. Tapi antum ambil manfaat dengan mengendarainya tanpa seizin pemiliknya. Maka ini enggak boleh. Ya, tapi jadi dengan adanya batasan dan peraturan, baik hukum syar'i ataupun hukum duniawi yang senafas dengan hukum syariat. Baik. Keberadaan pohon, binatang dan seterusnya ada ibrah. Keberadaan orang yang bermaksiat dan orang yang taat dan juga balasan tiap-tiap untuk mereka. Ini semua ada ibrah. Kita pelajari. Dan tidak perlu film untuk itu. Enggak perlu film. Ya, dan kita lihat orang-orang yang mempelajari i'tibar dari film, rata-rata mereka tidak beri'tibar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena keduanya bertolak belakang. Antum beri'tibar dari Al-Qur'an Sunnah selagi menjauhi maksiat. Tapi antum beri'tibar dengan film, antum sedang bermaksiat. Maka bagaimana antum bisa berkah i'tibarnya? Itu kebanyakan dari orang seperti itu. Udahlah, ambil baiknya, buang buruknya, kemudian ambil hikmahnya dari film ini, ambil apa pesan moral, istilahnya pesan moral. Selalu gimana pesan moral? Emang di Al-Qur'an enggak ada pesan moral? Emang di As-Sunnah tidak ada pesan moral? Ribuan bahkan jutaan pesan moral. Di kitab-kitab para ulama isinya pesan moral semuanya. Dan lebih bermaslahat juga lebih selamat. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawahun thumma istawa ba'da khalqil ardi ay qasada. Kemudian Allah Ta'ala istawa ila qasada ila. Ini para ulama berselisih pendapat mengenai makna istawa jika ditambah setelahnya harfu jar ila. Makna asal istawa itu ala irtafa'a istaqarra. Baik itu istawa secara zat makna itu atau istawa ala. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, istawa ala. Tapi sekarang kasusnya istawa ila. Ulama al-sunnah berbeda pendapat mengenai penafsiran istawa ila. Istawa ila, sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan sebagaimana istawa ala atau istawa pada zatnya, yaitu ala wartafa'a wastaqarra, meninggi di atas arsh, meninggi gitu. Kemudian istawa ila, maka maknanya sama. Itu bagi sebagian ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah lainnya kemudian mengatakan istawa ila, untuk istawa plus ila, maka dimaknai qasada ila, menuju ke, ya gitu maksudnya. Ya, walaupun memaknai istawa ila dengan istawa biasanya pada hakikat aslinya itu lebih selamat. Dan istawa ila dimaknai qasada ila ini pendapat sebagian dari ahli sunnah. Maksudnya ahli sunnah ini bukan asyairah, bukan. Ya, dan asyairah pakainya seperti ini, istawa ila maknanya qasada ila. Ya, tapi ala kulli hal, karena istawa ila maka qasada ila. Ini sebagai ahli sunnah. Dan insyaallah itu ada kebenarannya. Ya. Hanya saja istiwa untuk makna qasada ila ini itu tidak boleh dibayangkan bagaimana dan tidak dikatakan berarah dan seterusnya. Ya. Ala kulli hal, cukup imani dengan maknanya saja qasada ila, yaitu Allah menuju ke langit fasawahunna, atau qasada ila yaitu menuju di sini adalah ia menuju untuk penciptaan langit dan fasawwahunna, maka Allah Ta'ala kemudian menyempurnakannya. Al-dhamir yarji'u ila as-sama' li'annaha fi ma'nal jam'i al-ayilati ilaih. Itu dhamir kembali ke lafal as-sama'. As-sama' ini apakah dia jama'? Dia dari segi lafal tidak, tetapi dari segi makna ya jamak, karena as-sama yaitu sab'a samawat. Ya. Ya, jamak yang kemudian kembali kepada as-sab'a. Ay sayyara sayyaraha, yakni Allah taala menyempurnakannya, menyempurnakan as-sama. Kama fi ayatin ukhra faqadahunna. Ya, menetapkan sama tersebut, yaitu langit. Sab'a samawat. Fasawahunna sab'a samawat. Ya. Jadi langit itu ada sab'a samawat. Tujuh lapis langit, dan itu masya Allah besar sekali. Tapi tidak sebesar al-arsh. Arsh. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Allah taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, mujmalan wa mufassala, baik itu global maupun terperinci. Iya, bi kulli syai', global maupun terperinci. Jahri ataupun sirri. Global maupun terperinci, jahri ataupun sirri. Global yaitu segala sesuatu, dan terperinci setiap detail dari sesuatu tersebut. Ada beberapa makhluk Allah Ta'ala yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan mikroskop, dan Allah Maha mengetahui segala itu, dan Allah Ta'ala jadikan itu gaib bagi kita. Betapa banyaknya dan sangat banyak, bahkan mungkin lebih banyak hal gaib yang Allah Ta'ala hijabkan dari pandangan mata kita, dan itu bermaslahat buat kita. Sekiranya hal-hal gaib tersebut Allah tampakkan kepada kita di kehidupan normal dunia ini, maka kita tidak akan bisa hidup. Enggak bakal lama hidup kita. Bakteri contohnya. Ketika antum mengetahui di segala sesuatu ada bakterinya, dan ada kuman atau virus, antum enggak bakal bisa hidup di dunia ini. Enggak bakal betah antum, karena setiap detail itu antum lihat ada virusnya, ada bakterinya, ada kutunya. Iya. Antum tidak akan bisa tidur nyaman ketika antum mengetahui bahwa di kasur antum ada ribuan kutu. Tahu enggak? Enggak tahu antum. Iya kan? Kalaupun antum ngecek, antum enggak bisa ngelihat kutu-kutu kecil tersebut. Iya enggak? Di kasur antum, di kapuknya itu. Enggak tahu. Dan itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan itu semua. Ketidaktahuan kita akan itu. Jadi ada kalanya sesuatu itu tidak perlu kita ketahui sehingga kita lebih tenang dengannya. Kemudian virus-virus. Coba sekarang ketika antum tahu dan virus corona kelihatan, antum enggak bakal mau hidup. Antum enggak tahu di mana sekarang virus itu. Ya, maka bertawakal kepada Allah dengan ketidaktahuan ini. Dan masih banyak hal lain, takdir, jin dan seterusnya. Allah tahu detail dari mereka semua. Ya. Kalau mata antum setajam mata mikroskop, antum bisa melihat yang jauh atau bisa melihat yang detail, enggak betah antum hidup, mendingan mati gitu. Serem banget itu. Serem banget. Ngelihat dimanapun debu, semua ada partikel dan atom-atom bakterinya. Aduh, enggak lah. Gitu kan. Ngelihat makanan, antum melihat di setiap makanan tuh ada aja bakterinya atau gimana. Enggak bisa dah. Ngelihat air, mau minum air antum enggak bakal pernah minum. Kenapa? Coba yang waktu apa? Alat yang untuk mendeteksi kotoran di air, ya. Ada kan? Kalau dimasukin ke air, padahal air putih bening, nanti terus kelihatan kotorannya. Coba antum sudah melihat hal tersebut secara detail sebelum diperiksa dengan alat tersebut. Antum melihat segala bakteri di situ. Antum enggak jadi minum, hatta aqua fit atau semua enggak ada. Air keran pun enggak antum minum. Air keran, air sungai, air manapun. Disuguhi oleh pemilik rumah, tuan rumah disuguhi, "Eh Mas, silakan Mas. Air putih nih. Mau air teh Mas?" "Enggak, air putih aja udah kayak gini, anu enggak mau." Akhirnya enggak minum, kering, mati besoknya insyaallah. Ya seperti itu. Jadi ada maslahat ketika beberapa banyak hal digaibkan dari kita. Sab'a samawat. Wa huwa bi kulli syai'in mujmal mufassala. Ya, tapi kemudian dikatakan afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dhalika ibtida'an huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum. Apakah kalian mengambil pelajaran ibrah bahwasanya yang maha mampu untuk menciptakan segala hal tersebut secara ibtida'i, secara permulaan dari ketiadaan, dia adakan dan itu a'dhamu minkum, lebih besar daripada kalian penciptaan tersebut. Wahuwa di sini kembali ke khalq, ya, qadirun ala i'adatikum. Maka Allah Ta'ala itu lebih kuasa lagi untuk mengembalikan. Alwi, tafsir jalan lainnya ambil lah. Ada tafsir. Masih. Wa uzkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yakhlufuni maujud tafsir lain fi tantafidi ahkami fiha wa huwa adam qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha bil ma'asi وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ يُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ وَكَانُوا فِيهَا فَلَمَّا أَفْسَدُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِينَ بِحَمْدِكَ أَيْ مُتَلَبِّسِينَ بِحَمْدِكَ أَيْ نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في الاستخلاف من المصلحة في استخلاف آدم من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصى فيظهر والعاصي فيظهر العدل بينهم فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره فخلق الله تعالى آدم من أديم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض بأن قبض منها فبطن Atum, ini banyak ikhwan aswaja yang dengar kajian ini lah. Nanti antum diprotes, yang kena anak nanti. Jadi yang benar dibacanya. Qabdatan min jami'il waniha wa'ujinat bil miyahi mukhtalifahu wasawahu wa nafakha fihi ruhu basara hayawana wa nafakha fihi ruha fasara hayawanan hasanan ba'da itu mana dong berarti hayawanan hasanan hayawanan hassasan hasanan hasanan fasara hayawanan hasasan ba'da an kana jamadan ya hayawanan hasanan lo di depan orangnya lagi om kayak gitu ntar enggak dapat gorengan nanti baik. Wadhkur ya Muhammad, maka sebutlah wahai Muhammad, atau maka ingatlah wahai Muhammad, idh qala, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan khalifah di muka bumi nanti. Ya, jadi Allah Ta'ala menyampaikan rencananya untuk bumi ini, Allah jadikan adanya khalifah, dan khalifah adalah siapa yang mengganti peran sebelumnya. Ya, tapi disebut di sini khalifah, yaitu siapa khalifah yang maksud? Manusia, terutama Nabi Adam alaihissalam sebagai awal. Jadi yang mengatur dan berotoritas di muka bumi ini. Yakhlufuni, dia mengambil peran sebagai khalifah. Ya. Yeah. Fi tanfizi ahkami, untuk mentanfiz, mengoperasikan hukum-hukumku di dalam di bumi, fiha fil ard, Tanfidz di sini mengoperasikan apa? Hukum-hukum Allah Ta'ala. Hukum apa yang dimaksud? Kauni atau syar'i? Syar'i. Maka yang berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini muslim. Dan Nabi Adam seorang mukmin muslim, muttaqi, muhsin. Maka orang-orang kafir sejati mereka itu bukan khalifah syar'iyah. Ya. Majun, majun. Bukan khalifah syar'iyah. Nabi Adam alaihissalam. Qalu, siapa mereka ini yang berkata? Para malaikat. Ataja'alu fiha may yusidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi tersebut pihak yang berbuat kerusakan padanya dengan apa? Bil ma'asih, dengan maksiat. Jadi ini menunjukkan bahwa maksiat itu sifatnya destruktif terhadap bumi. Seluruh kemaksiatan tanpa kecuali adalah pengrusakan di muka bumi dengan segala rasio dan modelnya juga kadarnya masing-masing. Ya. Sekarang kalau kita pikirkan betul, ghibah tetangga saja itu kerusakan, kan? Kerusakan dan merusak bumi enggak? Merusak bumi sebenarnya itu, memperkeruh suasana. Ya enggak? Sekarang di di alam lepas seperti hutan-hutan, ada enggak ghibah antar binatang? Atau enggak bakal melihat ghibah antar binatang? Tupai ngeghibah singa. Akhi, itu singa itu dia egois banget ya. Enggak ada. Enggak ada. Dan nanti akan mendapatkan kesegaran dan enggak ada rasa yang enggak enak dari segi itu. Dan enggak ada yang ghibah. Baik. Bagaimana dengan yang lainnya? Maksiat lainnya, perzinahan, perampokan dan seterusnya. Merusak bumi semua itu. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Yuriquha bil qatli kama fa'ala banul jan. Yaitu menumpahkan darah ad-dima, yuriqud dima dengan pembunuhan kama fa'ala banu al-jan. Yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh para anak jin. Nah, ini di sini yang menjadi salah satu tafsiran. Sebagian ulama mereka memahami bahwasanya bumi ini dulunya dihuni hanya jin saja, oleh jin saja. Kemudian mereka berbuat zalim di atas muka bumi ini, para jin, dan saling menumpahkan darah satu sama lain. Tafsir ini tidak ada dalilnya. Walaupun memang banyak para ahli tafsir menyebutnya seperti itu, pemahaman dari ketidakmungkinan malaikat untuk mengatakan hal seperti ini kecuali telah ada kejadian sebelumnya. Paham gak maksudnya? Mana mungkin malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini pihak yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat bilang begitu? Bilang begitu karena merasa sebelumnya itu ada kejadian di bumi ini. Paham gak? Maka malaikat ini khawatir terjadi lagi pertumpahan darah di muka dan kerusakan di muka bumi ini. Makanya para ulama kemudian beristinbat dari pemahaman seperti ini, apa? Bahwasanya yang tinggal di bumi ini sebelumnya adalah jin. Ya gitu ya. Ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya yang tinggal di bumi ini sebelumnya adalah jin, ulama yang mengatakan seperti itu, mereka berkeyakinan bahwasanya bapaknya jin bukanlah iblis. Melainkan ada jin-jin lain banyak, sepantar dengan iblis maksudnya, sezaman dengan iblis. Paham enggak? Nah, sebagian ulama lainnya mereka tidak menyetujui tafsiran seperti ini. Kenapa? Ini tidak ada dalil khusus tentang ini dan ini hal gaib. Apalagi terjadi ribuan tahun sebelum kita gitu loh. Jadi memang butuh betul-betul bukan sebatas prediksi pemahaman, melainkan butuh dalil yang khusus tentang ini. Dan memang tidak ada dalil dulu yang menyebutkan bahwasanya jin penghuni bumi sebelum manusia itu, tidak ada dalil khusus. Ya, tapi begitu ya. Ini ijtihad. Ini hanya prediksi dan delik pemahaman para ulama sebagai ahli tafsir. Sebagian lagi mereka berkutat, udah dalil aja pokoknya. Ketika memang tidak tahu, tawakuf akan hal ini gitu. Dan itu sebenarnya lebih selamat. Walaupun tidak menutup kemungkinan, dulunya jenis ini enggak menutup kemungkinan juga. Ya, jadi ini ijtihad semuanya dan tidak saling menyerang. Makanya para ulama al-tafsir dalam hal ini tidak saling menyerang, enggak saling menyerang. Mereka yang mengatakan ini perkataan tafsir yang batil, selesai. Tanpa mereka menyakiti ahli tafsir yang berpendapat seperti ini. Ya. Ya tidak menutup kemungkinan memang. Allah yang lebih tahu tentang hal ini. Cuman kita tidak berani untuk menetapkan dulu penghuni bumi ini totali jin. Allahu'alam. Allahu'alam. Ya. Dan memang ulama berselisih apakah bapaknya jin semuanya adalah iblis atau iblis kana minal jinni fa fasaqa 'ala rabbih. Kana minal jinni, min di sini min apa nih? Min bayaniya atau min jinsiyah atau min tab'idiyah, sebagian dari jin. Jadi para ulama berselisih pendapat akan hal ini. Ala kulli hal itu tidak menambah khazanah ibadah kita juga dengan mengetahui apakah ada jin selain iblis. Ya kalaupun ada, antum terus mau ngapain? Mau nambah istri gitu? Ya susah juga, enggak ada nyambung kan. Ya khalas. Ya. Tapi kita tetap baca karena ini salah satu ijtihad para ulama yang Allah Ta'ala muliakan mereka. Wa kanu fiha, mereka para anak-anak jin dulu di atas muka bumi ini. Falamma afsadu, ketika mereka berbuat kerusakan. Arsalallahu alaihim al-malaikata. Allah Ta'ala kemudian mengutus kepada mereka para malaikat. Taib, sekarang pertanyaan, malaikat dengan jin mana yang lebih kuat? Malaikat. Ya, malaikat lebih kuat. Fathoroduhum ilal jazairi wal jibal. Kemudian para malaikat mengusir mereka ke, jangan dibilang al jazair berarti Algeria, Ustaz. Al jazair yang di Afrika, bukan. Al jazair di sini maksudnya adalah al jazair ketika itu belum ada. Ya. Apalagi Indonesia. Ya. Al jazair jamak dari jazira, pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil wal jibal dan juga gunung-gunung. Kalau antum ke pulau-pulau kecil tak berpenghuni, kira-kira banyak gak jinnya kira-kira? Insyaallah ya. Tapi dengan dibaca tafsir ini, apakah antum yakin? Antum bilang ke jin-jin pulau. Kalian ini semua dulu kan penghuni sini, penghuni bumi. Kalian yang telah diusir oleh para malaikat ke pulau-pulau ini. Antum berani bilang gitu? Bukan maksudnya berani sama jinnya, tapi berani gak menafsirkan begitu? Ya, susah juga. Jinnya ketawa, tahu dari mana kamu? Gitu lah. Kok kamu tahu? Dari tafsir Jalalain. Di halaman berapa? Yang berapa? Tergantung cetakannya. Beli di Al-Wadi berapa? Gitu. Wal jibal. Dan gunung-gunung. Di gunung-gunung banyak ya jinnya? Banyak, insya Allah. Ya, insya Allah banyak-banyak. Namanya tempat sepi gitu kan ya. Tapi apakah ketika antum ke gunung ketemu sama jin, nenek-nenek, bangkotan dan seterusnya? Mbok, jin ya? Jin mas, saya jin. Oh, dulunya mbok ini pasti penghuni kota ya. Terus diusir para malaikat. Loh, kok sampean tahu mas? Gitu. Loh, mbok, ada kok di tafsir Jalalain. Ya kira gak gitu juga kan? Gak bisa kita bilang gitu. Apakah mereka dulu diusir malaikat dari kota menuju ke jibal? Wallahu alam. Tapi memang benar di Jibal ada jin, di Jazair ada jin, di Bahar juga ada jin, dan itu Rasulullah yang bilang. Di rumah-rumah kalian juga ada jin, ya Rasulullah SAW yang bilang. Ya. Jadi kita tidak fokus di keberadaan jinnya, tetapi ini tafsiran sebagian dari ulama. Tapi kalau memang kemudian tafsiran ini sahih sesuai dengan kenyataan yang Allah takdirkan di masa lampau sebelum manusia ada, maka ini menunjukkan bahwa jin pun mempunyai dima. Apa dima? Darah. Gimana istinbatnya? Malaikat di sini Allah Ta'ala baru bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah ada belum Nabi Adam alaihissalam? Belum. Kalaupun sudah ada, taib, sudah ada. Kemudian apa kata malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan di muka bumi ini pihak yang berbuat kerusakan? Itu apakah malaikat tahu bahwa saya manusia akan berbuat kerusakan? Enggak tahu, belum tahu kan, belum ada. Manusia belum apa-apa ya. Tapi kenapa para malaikat berkata seperti itu? Mungkin karena ada experience sebelumnya, experience pengalaman sebelumnya. Mereka-mereka ini, ya wallahu alam siapa dulu di muka bumi ini? Wallahu alam. apakah dia jin atau ada makhluk lain selain manusia dan jin, dan Allah lebih tahu siapa mereka. Allah a'lam. Kan tidak menutup kemungkinan selain jin juga gitu kan. Allah lebih tahu. Ya, dan kemudian wa yasfikud dima. Kalaupun memang betul itu jin yang dulu sebelum manusia ada di muka bumi ini, dulunya jin. Ya. Wa yasfikud dima, tahu dari mana yang namanya darah? Berarti kan jin punya darah. Ya kan gitu ya. Tapi di alamnya. Ya. Begitu. Kalau kita pakai penafsiran yang seperti ini. Ya. Tapi apakah betul ini menjadi dalil yang sahih bahwa saya jin punya darah? Kita katakan wallahu a'lam. Bukan urusan kita jin punya darah atau enggak. Terserah dia mempunyai darah apa enggak, terserah. Tapi kadang-kadang memang ikhwan, kalau misalnya antum ruqyah orang yang kesantet, kesihir, antum ruqyah, kadang-kadang keluar darah enggak? Ada sebagian dari pasien ruqyah keluar darah. Pertanyaan, darah dari mana itu? Darah siapa itu? Kalau itu darah dia, itu kan keluar dari lambung itu. Apa lambungnya bocor? Paham gak? Kadang-kadang kan yang dirukia, oh, keluar darah, banyak bocor. Darah sah sih. Darah mana? Ya. Gimana? Darah siapa? Darah kanita? Itu nama sekolah. Darah kanita. Ya. Darah siapa? Darah jin? Darah dukun? Atau darah-darahan? Kadang keluar apa? Silet. Ya, bukan program TV, bukan. Kadang keluar salib kadang-kadang. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Apakah itu dari dirinya? Enggak. Dari mana itu? Allah lebih tahu. Dan mungkin itu darah jin atau siapa? Allah. Iya, seperti itu. Ya. Entah wallahu alam kayak gimana kok bisa seperti itu. Ya. Baik, kemudian wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika. Kita bertasbih seraya kita juga bertahmid. Aina qul, yakni kita berkata subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, segagi pujian kami terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdiskan engkau, yaitu nunazzihuka amma la yaliqu bika, yaitu mensucikan engkau dari apa yang tidak pantas terhadap dirimu, tentang dirimu. Falam zaidah, lam di mana laka, karena aslinya cukup wa nuqaddisuka, ya, tapi lam di sini zaidah. Wal jumlatu hal, kalimat wa nuqaddisu lak ini hal, kondisi. Ai fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Ya, fon di sini jumlahnya di sini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini jumlah haliyah. Paham? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu dan seterusnya itu hal. Yang dimaksud dengannya ya Allah, dimaksud dengan semua kalimat ini, ya Allah, nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Kami lebih berhak untuk menempati bumi itu dibandingkan makhluk selain kami. Karena ketika itu malaikat makhluk. Dan sebagaimana umumnya makhluk, pengetahuan mereka terbatas, apalagi tentang masa depan. Apakah para malaikat tahu tentang bagaimana Nabi Adam nanti? Enggak tahu, kecuali kalau Allah kasih tahu. Dan ini Allah baru mau akan beritahu tentang hal ini, dan Allah memberitahunya dengan memberi pelajaran. Jadi para malaikat dengan ketidaktahuan mereka akan masa depan, kemudian mereka memberikan apa ya namanya, apa yang mereka rasakan, ya Allah, kami lebih berhak untuk beristighlaf. Ini bukan karena kesombongan. Bukan. Malaikat tidak ada sombong-sombong, enggak. Tapi karena ketahuan malaikat melazimkan diri mereka untuk mengatakan hal seperti itu kepada Allah. Karena mereka tidak ingin terjadi kerusakan di muka bumi. Maka qal, Allah Ta'ala berkata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Lihat, raja, sang raja berkata, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalimat yang menunjukkan apa? Kemaharajaan Allah Ta'ala. Kalau misalnya antum menetapkan sesuatu di keluarga besar, misalnya antum sudah sepuh keluarga besar, ya, ada anak 5, cucu 20, Masya Allah, subur. Karena tiap anak antum nikah 2 perempuan, 3 perempuan, poligami semua. Cucu 20 dan sedang masih on progress 3 lagi hamil. Masya Allah. Ya. Antum bilang, insya Allah kita semua akan pindah ke Bandung. Langsung pada bawel tuh. Ya. Ya, sepuh bahasa, sepuh apa? Sepuh Mbak. Sebutannya apa? Ki, kiai apa? Aki. Jangan dong Ki, di Jakarta aja. Enggak. Jangan di Jakarta aja Ki, di Bandung ini, di Bandung susah, di Bandung enggak banyak kerjaan dan seterusnya. Aki tahu apa yang Aki putuskan. Gimana? Gimana? Kesannya kayak gimana? Kayak raja kan? Pakai sorban, pakai apa namanya, tongkat, ya. Inna Allah wa malaikatahu. Mau khutbah Jumat ya. Ya, Aki tahu ya, yang apa Aki putuskan. Kesannya gimana, Masya Allah? Ini pasti dengan pertimbangan ya. Dan Allah Ta'ala, walillahil mathalu a'la. Ya. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Minal maslahati fi istikhlafi Adam. Dari maslahat dalam menjadikan Adam alaihissalam khalifah di muka bumi. Wa anna dzurriyyatahu fihimul muti'u wal 'asi fayadhharul 'adlu bainahum. Dan keturunan Nabi Adam alaihissalam di antara mereka ada yang ahli taat dan ada yang ahli maksiat. Maka tampaklah keadilan antara mereka, yaitu keadilan Allah Ta'ala. Jadi Allah adakan anak cucu Adam, ada yang bermaksiat, Allah Ta'ala hukum. Ada yang taat, Allah Ta'ala beri ganjaran kebaikan. Maka dengan itu tampaklah kemudian keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu, maka mereka berkata, jadi malaikat itu sebelumnya, mereka malaikat berkata, tadinya lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama. Jadi malaikat itu melihat Rabb kita sepertinya tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih berilmu dibandingkan kita. Ini bukan kesombongan, bukan, tapi karena keterbatasan pengetahuan malaikat. Ya. Dan memang mereka mulia, betul. Lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarah. Karena kami lebih dulu darinya, yaitu dari makhluk setelah kami, dan kami telah melihat apa yang belum pernah dilihat oleh makhluk setelah kami. Paham enggak maksudnya? Orang kalau misalnya makhluk, kalau misalnya merasa lebih senior, itu merasa lebih tahu dan merasa lebih tinggi derajatnya. Banyak seperti itu. Ya. Misal yang sudah menikah, itu akan merasa lebih ya, saya lebih mulia, saya sudah berjuang untuk menikah, sudah berjuang menafkahi anak istri. Sementara yang belum menikah belum. Saya sudah melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh mereka. Hal seperti ini tabiatul makhluk gitu loh. Biasa makhluk seperti itu. Bahkan binatang pun kadang-kadang bisa bersikap seperti itu. Ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala memutuskan fa khalaqa Adama min adimil ardi ay wajhiha. Maka Allah Ta'ala kemudian menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati bumi, yaitu dari muka bumi, dari tanah-tanah bumi. Bi an qabada minha qabdatan min jami'i alwaniha. Allah Ta'ala menggenggam secara hakiki dari bumi tersebut, tanah-tanah bumi tersebut, suatu genggaman dari seluruh warna tanah di bumi ini. Makanya manusia itu tidak ada yang warna hijau kecuali Piccolo. Ya. Ya kan? Ada enggak manusia warna hijau? Enggak ada. Mata hijau ada. Ya, buta hijau setan jin. Tapi kulit warna hijau enggak ada. Coklat, hitam, putih, merah, sawo matang. Ada seperti itu, warna seperti itu. Warna hijau. Warna biru misalnya, manusia enggak ada warna biru. Ya, oranye mungkin dekat ke coklat lah. Oranye enggak ada. Jadi warnanya seperti itu, warna tanah, manusia. Enggak bisa disangkal itu, enggak bisa disangkal kelas. Sekarang agama ateis. Seperti itu bukan agama ya, kepercayaan ateisme. Mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, penciptaan makhluk manusia. Sekarang sangkallah hal ini, bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Apakah ada invention manusia tiba-tiba lahir warna biru gitu? Dokter panik lihatnya. Ya. Ini bukan orang kaya ini kayak gini. Alien. Ya. Warna hijau keluar terus ada tanduknya kayak gini. Ini Piccolo ini. Iya. Ini Piccolo. Bapaknya Mr. Popo namanya. Enggak ada kayak gitu. Ya. Mana sekarang? Ya dari bumi. Jadi Allah Taala yang menyusunnya. Dan dalam ayat lima khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi Allah langsung menciptakan Nabi Adam alaihissalam khusus dengan kedua tangannya yang mulia. Wa ajinat bil ma'i al mukhtalifah. Digabung kemudian tanah-tanah tersebut dengan air yang beragam. Wa sawwahu, kemudian Allah sempurnakan. Wa nafakha fihi ruh. Dan Allah Taala tiupkan terhadapnya ruh. Fasara hayawanan hassasan. Maka jadilah Nabi Adam tersebut hayawan, di sini maknanya makhluk hidup. Maka dalam contoh ilmu mantik biasanya al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang mampu merangkai kata. Ya, hayawan makhluk hidup, hassasan, yang bisa merasakan, memiliki indera perasa. Ba'da an kana jamadan, setelah sebelumnya itu jamad, benda mati. Begitu Allah Taala adakan dan pengadaannya kemudian dengan adanya ruh. Kalau enggak ada ruh enggak bisa bergerak, enggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan? Seperti itu wallahu taala alam. Insyaallah pada lanjutannya pada pekan depan kita akan membahas ayat 31 insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.